tragis cintaku tentang si Lolo pacarku yang dulu sering aku mati dalam cemburu. Dia bercinta dengan sahabatku. Mengapa cintaku begini?